Ayat ke-6 surah Al-Imran dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia sejak dalam rahim yang sudah membentuk. Dan sekarang Pak Kurai siap akan menjelaskan ayat-ayat selanjutnya. Baik. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah, Dia yang dibicarakan di atas, Dialah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab. Kita perhatikan. Kalau ayat kedua nazzala 'alaikal kitab. Turun sedikit demi sedikit. Kalau di sini dia katakan wallazi anzala, berarti sekaligus. Nah, atas dasar ini ada ulama berkata bahwa Al-Quran itu pertama kali turun sekaligus itu ditempatkan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua kalinya turun sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika di sini dia berkata firman Allah wallazi anzala, dia yang menurunkan dari Lauhil Mahfuz sekaligus. Nazala kepada kamu wahai Muhammad sedikit demi sedikit. Nah, apa artinya Al-Quran turun? Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran bukan dia tadinya di atas terus ke bawah, karena Tuhan di mana-mana. Tetapi yang dimaksud turun dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Maka ketika turun artinya dinampakkan, diberitahu ini loh ada Quran, ini loh ada Iqra. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Ayat-ayat Al-Qur'an ini yang terdiri dari 6200 ayat lebih dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu, sebahagian daripada jumlah ayat-ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Apa artinya muhkamat? Saya jelaskan. Nanti hikmah kita jelaskan. Hakim itu semua terambil dari akar yang kata yang sama. Hakamah itu pada mulanya berarti menghalangi. Menghalangi. Oke. Hakim menghalangi, dengan putusannya menghalangi penganiayaan. Ya. Hikmah adalah sesuatu yang menghalangi terjerumusnya seseorang dalam kesalahan. Bangunan yang muhkam adalah bangunan yang kuat, karena kuatnya terhalangi dia daripada goyah. Ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang jelas sehingga terhalangi kesalahpahaman orang menyangkut ayat itu. Itu namanya muhkam. Gitu. Nah, terus ada lagi yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya serupa. Pernah lihat dua orang kembar? Serupa atau tidak? Serupa. Terkadang kita tidak tahu membedakan ini siapa. Ah, itu mutasyabih. Jadi samar, karena sedemikian serupanya sehingga samar. Nah, jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya muhkamat, ada ayat-ayat yang samar maknanya. Nah, muhkamat ini dinamainya hunna ummul kita. Dia itulah, ayat-ayat itulah induk Alkitab. Itu apa artinya? Ibu. Kenapa ibu dinamai Karena anak selalu melihat dia, dituju oleh dia. Imam, kenapa imam yang di depan dinamai imam? Karena makmum melihat dia dan menuju kepadanya. Yaitu ummul kitab, induknya Alkitab, sehingga semua ayat-ayat harus kembali ke sana. Yang samar-samar kembalikan kepada yang ini. jauh lebih banyak ayat-ayat muhkam daripada ayat-ayat yang mutasyabih. Ada hal yang coba-coba kita perhatikan. Ayat itu bentuk jamak atau tunggal? Jamak. Banyak ayat. Bentuk jamak atau tunggal? Tunggal. Ibu. Kenapa ayatnya banyak, ibunya cuma satu? Bisa jadi dia. Itu berarti ayat-ayat yang banyak ini dihimpun oleh, terhimpun semuanya sehingga dia menjadi satu saja, induk saja. Begitu Al-Quran. Nah, sekarang dalam kehidupan kita ada orang-orang yang ayat-ayat yang samar itu dia tafsirkan yang salah. Ya toh? Nah, terus dia katakan di sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang ada kecenderungan kepada kebatilan dalam hatinya, maka dia berusaha memaksakan diri untuk mengikuti, untuk menafsirkan dengan penafsiran yang keliru. Jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan dan keberpalingan hati kepada keburukan, fayat tabi'una, dia memaksakan diri. Oh, ini artinya begini. Saya mau terangkan dulu mutasyabih lebih jauh. Ya. Kita istirahat dulu ya Pak. Baik pemirsa, jika Anda memang ingin mengenal lebih dalam lagi surah Ali Imran, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak uraian Bapak Quraisy Shihab masih di surat Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Ayat-ayat Al-Quran dua macam. Ada yang jelas maknanya, ada yang samar-samar maknanya. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecenderungan kepada kebatilan, dia memfokuskan pandangannya kepada ayat-ayat yang samar itu untuk memberinya keterangan tentang hal tersebut. Tetapi tujuan dia memberi keterangan itu adalah untuk menimbulkan kerancuan pemikiran di kalangan umat Islam. Itu kira-kira maksud ayat ini. Tapi saya akan lebih jelaskan lagi. Ayat-ayat Al-Quran itu kan terdiri dari kalimat-kalimat, ya. Oke. Ada kalimat, ada kata yang tidak semua orang tahu apa artinya. Kalau begitu, apa maknanya ini? Sayyidina Abu Bakar waktu ditanya, wa faqiyatan wa abba, apa artinya abba? Dia bilang, saya tidak tahu apa artinya. Ada orang, dia tidak tahu apa artinya, dia cari-cari artinya. Jadi suatu kata yang tidak jelas bisa menimbulkan kesamaran. Bisa juga ada kata yang punya dua makna. Saya beri contoh. Bisa itu apa artinya? Tidak. Masih ada makna lain? Sudah. Satu kata punya dua makna. Dalam Al-Quran, kuru, perempuan menanti tiga kuru. Ada yang mengartikan suci, ada yang ini mutasyabih. Saya berkata dalam bahasa Indonesia, dia duduk di kursi yang empuk. Apa artinya? Bisa jabatan, bisa ini. Kitab takwil mengalihkan makna dari makna yang lahir ke makna yang lain. untuk mengalihkan makna itu perlu indikator, perlu tanda-tanda. Ada orang tidak punya tanda-tanda, dia takwilkan, dia alihkan maknanya. Itu satu. Takwil juga berarti menentukan waktu kedatangannya. Saya beri contoh. Al-Quran bicara tentang kiamat atau tidak? Dia tentukan waktu kedatangannya atau tidak? Tidak. Ada orang yang mencari-cari dan menentukan waktu kedatangannya. Sampai sekarang kan kita pernah dengar ya, kiamat tanggal sekian, bulan sekian. Nah, orang-orang yang semacam itu dinilai oleh Al-Quran ada kecenderungan kepada kebatilan di dalam hatinya. Dia memaksakan diri untuk menafsirkan, memberi arti ayat-ayat yang sebenarnya samar. Nah, mestinya kita lanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, bisa diartikan maknanya, kecuali Allah. Bisa juga kalau dalam konteks kiamat, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kiamat kecuali Allah. Nah, ada lagi yang baca begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui makna, sekarang bukan waktu datangnya, makna ayat-ayat yang samar itu kecuali Allah dan orang-orang yang mantap ilmunya. Rasikh itu artinya jatuhnya sesuatu yang kuat ke tempat yang lemah. Kalau ada besi jatuh di tanah becek, mantap gak? Oke. Rasikhuna fil ilm, orang yang mantap ilmunya. Itu yang tahu. Kalau dia tidak mantap ilmunya, dia tidak tahu. Yaquluna amanna bihi. Semua mereka itu yang mantap ilmunya ini berkata, kami percaya kepada Al-Quran. Semua bersumber dari Allah. Nah, tapi orang yang ada kecenderungan kepada kebatilan, dia tafsirkanlah bermacam-macam tafsir. Ini sekarang banyak terjadi loh. Semua pakai Quran, tapi membingungkan. Nah, karena itu jangan malu-malu berkata saya tidak tahu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang menarik pelajaran dari ini kecuali ulul albab. Siapa itu ulul albab? Saya beri contoh. Pernah lihat kacang? Ada kulitnya. Di dalam kulit, setelah dibuka kulitnya apa? Di dalam biji kacang itu ada apa? Dia punya saripatinya. Iya. Nah, ulul albab itu yang pikirannya tidak ditutupi oleh kulit. Yang pikirannya tidak diselubungi oleh sesuatu, dia langsung masuk ke inti substansi persoalan. Kan baru tahu kacang, baru lihat dia punya kulit, itu belum tahu kacang Anda. Masih di pikiran Anda masih terselubung oleh sesuatu. Tapi kalau sudah tahu di dalamnya, pasti tahu isinya, pasti tahu sebelumnya. Nah, ulul albab adalah orang-orang yang tidak diselubungi pikirannya oleh kerancuan. Yang bisa paham ini dengan yang sebenarnya adalah ulul albab. Saya kira ya. Menarik sekali ya Pak Quraish, penjelasan mengenai ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dan Pak Quraish ya, pasti akan menggalinya lebih dalam lagi surah Ali Imran ini untuk Anda. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tambahan penjelasan dari Bapak tentang hubungan antara tema pertama dalam ayat ke-6, yaitu tentang pembentukan janin dalam rahim, dengan tema yang kedua dalam ayat tersebut, yaitu tema akidah dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Terima kasih. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan pengendali alam raya ini yang berhak disembah kecuali Dia. Dia itulah yang membentuk manusia janin dalam rahim ibunya. Bukan selain dari Dia. Sebenarnya kita mau lihat ayat-ayat ini turun menggambarkan situasi. Saya katakan awal surah ini, sejak awal surah ini saya katakan ada serombongan orang-orang Nasrani dari Najran yang berdiskusi kepada Nabi. Mereka itu percaya bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, ya kan? Nah, dari sini ayat-ayat ini menggambarkan begini. Yang mengatur bentuk dari anak janin yang ada di dalam perut ibu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya toh? Kalau ada seorang yang pernah berada dalam perut seorang ibu, siapapun itu, maka pasti yang mengaturnya adalah Tuhan dan dia bukan Tuhan. Itu kaitannya, Bu. Kalau Ibu tanyakan kaitannya. Ya toh? Jadi kalau ada yang percaya bahwa dia Tuhan, maka sebenarnya itu keliru. Karena yang mengatur siapa yang dalam perut itu adalah Allah yang Maha Esa, jadi dia tidak mungkin Allah. Itu kira-kira maksudnya. Jelas, Bu, ya? Oke. Silakan Ibu, ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Agus, dari pengajian Al-Falaq Maceko. Yang ingin saya tanyakan, kita mendapati di beberapa ayat Allah ingin memposisikan tinggi serta menuju ulul albab. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiatnya agar kita termasuk ulul albab? Terima kasih. Manusia ini mempunyai daya-daya. Kita punya daya fisik. Untuk angkat ini saya perlu kekuatan fisik. Ya, kita perlu daya fikir. Kalau kita gunakan daya fikir, kita asah daya fikir kita, kita dapat ilmu. Kita punya daya kalbu. Kalau kita asah kalbu kita, kita beriman, kita bisa mengekspresikan keindahan, kita bisa berakhlak baik. Kalau mau mendapat tingkat ulul albab, asahlah fikir Anda, asalah hati Anda, belajarlah yang banyak supaya ilmunya banyak, bersihkanlah hati supaya hatinya cerah sehingga bisa mendapat ilham, bisa mendapat petunjuk dari Allah SWT. Itu kiatnya. Orang yang tak belajar tidak mungkin dia tahu. Paling dia hanya tahu kacangnya, ya, kulitnya. Dia tidak tahu apa isinya. Memahami keahlian masing-masing, ya. Okay. Baik pemirsa, jika Anda memang ingin mengenal lebih dalam lagi surah Ali Imran, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dipersembahkan. Selanjutnya Ibu yang ingin bertanya. Orang meyakini bahwa Allah mempunyai tangan karena memang ada ayat Yadullah fauka aidihim. Akan tetapi dengan adanya ayat laisa kamitslihi syai'un, dia tetap meyakini Allah punya tangan, akan tetapi ia mencoba mereka-reka. Mencoba mereka-reka tidak boleh. Karena bagi sesuatu yang direka, yang kira-kira bisa terjangkau oleh pikiran, yang kemungkinan terjangkau. Sedangkan tidak ada seorang pun yang bisa dijangkau pikirannya, yang bisa menjangkau pikirannya hakikat zat Tuhan. Kita tidak bisa untuk mereka-reka menyangkut sifat-sifat Tuhan, apalagi menyangkut zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mau selamatnya, ada beberapa hal. Yang pertama, katakanlah Tuhan punya tangan tapi saya tidak tahu bagaimana tangannya. Dan yang pasti tangannya bukan seperti tangan makhluk. Satu. Kalau mau lebih ini lagi, kita berkata yang dimaksud dengan tangan itu adalah kuasa. Nah, ini kita, ya kan? Tuhan punya tangan, Tuhan punya kuasa. Kekuasaan tangan Allah di tangan-tangan mereka adalah kuasa Allah di atas kuasa mereka. Kalau mau yang paling selamat, kata dulu, dia berkata, kalau ditanya, apa artinya ya Allah faqaidihim, dia diam berkata, saya tidak tahu. Nah, itu selamat tuh, ya kan? Itu tiga sikapnya. Saya kira jelas. Jadi tangan di sini bisa artinya harafiah ya? Nah, bisa harfiah, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk, karena kita tidak tahu. Ya, silakan Ibu untuk bertanya. Pak Kurais, saya mau menanyakan, mengapa ada ayat Al-Quran yang jelas dan yang samar? Mengapa tidak semuanya jelas? Terima kasih. Baik, Bu. Begini sekarang. Satu hal dulu yang kita perlu ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita mana ayatnya yang jelas, mana juga yang samar. Karena itu, bisa jadi apa yang saya anggap jelas dianggap oleh orang lain samar. Bisa jadi apa yang dianggap orang lain samar saya anggap jelas. Kita melangkah, saya beri contoh. Kalau ibu berpesan pada anaknya, "Nak, di jalan sering terjadi tabrakan." Ibu tentukan enggak di mana itu tabrakan? Tidak. "Nak, di jalan ada beling." Tentukan enggak di mana belingnya? Tapi belingnya memang ada kan? Itu untuk apa ibu beritahu? Supaya hati-hati, jangan sampai. Nah, beginilah Allah subhanahu wa ta'ala. Hei, ada ayat-ayat yang samar. Jangan gampang-gampang tafsirkan Al-Quran. Boleh jadi yang samar itu kamu tidak tahu. Boleh jadi kamu buka ayat ini samar buat kamu. Tanya pada yang lain yang boleh jadi tahu. Samar buat kamu, tunggu saja waktunya. Nanti ada orang lain yang akan menjelaskan. Ya tahu, jadi jangan tafsirkan, jangan jelaskan ayat Al-Quran kalau kamu ragu-ragu. Itu tujuannya. Ya. Jangan pernah menduga bahwa semua ucapan orang tua 100% difahami oleh anaknya. Benar atau tidak? Apalagi firman Allah. Jadi itu tujuannya, hati-hati. Jangan. Ya, nah, itu sebabnya kita lihat. Ada enggak keinginan tahu kita kalau samar? Ya toh? Makin disembunyikan sesuatu, makin ingin. Makin ingin tahu. Ya. Dicari-cari. Karena itu lanjutan ayat ini itu menjelaskan bagaimana sikap yang seharusnya diambil. Itu lanjutannya berkata, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Sudah hafal semuanya. Apa maknanya itu? Ya Allah, jangan palingkan hati kami kepada keburukan setelah Engkau memberi petunjuk pada kami. Maksudnya apa? Jangan jadikan pikiran kami rancu sehingga mencari-cari. Jangan membebani kami, jangan membebani pikiran kami sehingga kami terpaksa cari-cari. Ya kan? Itu artinya Rabbana la tuzigh qulubana. Bisa juga maknanya, ya Allah, jangan bebani kami dengan suatu beban yang tidak mampu kami pikul sehingga kami melanggar. Ya. Itu saya kira maknanya ya. Ya. Okay. Jadi pada episode kali ini kita sempat membahas ayat 6 sampai 9 ya, Pak Kurais ya. Ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari keempat ayat tersebut? Iya, saya kira yang pertama kita harus menyadari bahwa menafsirkan Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskannya harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan memaksa-maksakan pemahaman terhadap kitab suci ini, karena ada hal-hal yang samar. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang mantap ilmunya itu, walaupun dia tidak mengerti, dia tetap percaya bahwa ini bersumber dari Allah. Jadi dia tidak menuduh ini yang salah, tetapi dia menuduh dirinya bahwa saya yang tidak tahu. Ya kan? Itu mungkin kesimpulannya dapat kita ambil. Ya, baik. Ini surah Ali Imran semuanya ada 200 ayat ya, Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan nih selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan. Banyak sekali. Baik, pemirsa, dengan demikian selesai sudah kajian kami pada hari kedua di bulan Ramadan ini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah untuk ayat 10 dan seterusnya.